Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang salah satu bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dalam Kitabul Adab, yaitu babul haya وفضله والحث على التخلق به. Bab yang membahas tentang malu, keutamaan daripada malu, dan juga anjuran dan dorongan untuk seseorang berakhlak dengan sifat malu. Telah kita lewati dua hadis yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini. Yang definisi malu dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala di akhir bab ini, kata beliau, qala al-ulama haqiqatul haya khuluqun yab'athu ala tarki al-qabih وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya hakikat daripada malu adalah suatu perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek dan mencegah dia dari meremehkan hak-hak yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ini sebagai hakikat daripada malu yang disebutkan oleh para ulama. Tatkala dia memiliki sifat, tatkala dia memiliki perangai yang dengannya akan mencegah dia, akan menghalangi dia dari berbuat perkara-perkara yang jelek, yang munkar, yang keji, yang dilarang, yang diperingatkan oleh syariat ini, dia jauhi. Dan dia tidak meremehkan hak-hak yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Maka menunjukkan dia memiliki sifat malu. Sehingga dari ini menunjukkan bahwasanya al-haya, malu, sebagai tameng bagi seseorang, perisai bagi dia untuk tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dan untuk supaya dia menjadi orang-orang yang bisa menunaikan hak-hak kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Demikian pula kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa rawaina an Abil Qasim Al-Junayd rahimahullahu qala al-haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'am wa ru'yatut taqsiri fayatawalladu bainahuma halatan tusamma haya'an. Kata Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, kami meriwayatkan dari Abil Qasim Al-Junayd rahimallahu, yang Abil Qasim Al-Junayd ini salah satu tokoh sufi. Dari sini dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam mendefinisikan al-haya. Yang kata Al-Junayd, al-haya yang namanya malu adalah ru'yatul ala'i, itu memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ru'yatu taqsir, dan seseorang melihat, memandang bahwasanya dirinya kurang dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sehingga tatkala seseorang memperhatikan dan melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat banyak yang Allah berikan pada dirinya, dan dia merasa kurang dalam mensyukuri nikmat tersebut, fayatawalladu bainahuma halatan tusamma haya'an, maka terlahirlah dari hal itu suatu keadaan yang dinamai dengan malu. Ya. Tatkala dia berpikir dan memandang, memperhatikan betapa luas dan agungnya serta banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan, yang dia dapati, yang dia peroleh, kemudian dia memandang bahwasanya dirinya kurang dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kurang dari bersyukur pada zat yang telah memberikan nikmat itu semua pada dirinya, maka akan lahir suatu perangai, suatu sifat yang disebut malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jikalau orang yang memberikan kenikmatan, kebaikan kepada diri kita, kemudian kita bermaksiat di hadapan orang tersebut, menyelisihi perintah orang tersebut, perkara orang yang telah berbuat baik kepada kita, tentunya kita malu di hadapan orang tersebut. Orang tua yang telah memberikan kenikmatan, kebaikan yang sungguh sangat banyak kepada diri kita, kemudian kita bermaksiat, ya, menyelisihi mereka, durhaka kepada mereka, ya, tentunya dia akan malu. Sebagaimana yang kita nukilkan di dalam khutbah Jumat, hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kariha lakum thalathan, atau sebelumnya, inna allaha harrama alaikumu thalathan, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas diri kalian tiga perkara, yang diantaranya uququl ummahat, durhaka kepada sang ibu. Dan termasuk pula kepada para bapak. Iya. Karena kenikmatan mereka sungguh sangat banyak, kebaikan mereka sungguh sangat tak terkirakan yang kita dapati dari mereka, yang mereka curahkan untuk kita sebagai anak-anaknya. Iya. Kemudian tatkala engkau, iya, tatkala kita durhaka, mencela, menghardik, atau meninggikan suara di hadapan mereka, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, apakah kita tidak malu terhadap orang yang telah berbuat baik pada diri kita? Fabil aula Allahu jalla wa ala, maka lebih utama lagi Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya sungguh sangat luar biasa kita rasakan, kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang bermaksiat, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh pada hal itu? Terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kedzib, dusta, baik itu ghibah ataupun namimah, baik itu riba, baik itu zina, khamar, dan dari sekian perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya haruslah seorang memiliki sifat malu ketika dia memperhatikan nikmat itu sungguh banyak kepada kita semuanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dengan berulang-ulang, ya, agar kita malu terhadap kenikmatan yang Allah SWT berikan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, diulang-ulang oleh Allah SWT supaya kita malu, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang mana lagi yang hendak kita pungkiri, yang hendak kita dustakan, kemudian kita berpaling daripadanya, kita tidak ingat terhadap zat yang memberikan nikmat itu semua, yang nikmat itu seharusnya apa? Dibalas. Nikmat itu disyukuri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menginginkan dari kenikmatan-kenikmatan itu hanya satu, yaitu supaya engkau beribadah kepada Allah SWT semata. Ma'uridu minkum ayyut'imun. Allah SWT tidak menginginkan untuk kalian memberikan makanan kepada Allah SWT, memberikan rezeki yang kalian dapati, nikmat yang kalian dapati. Tapi Allah SWT menginginkan satu dari nikmat itu semua, yaitu ayya'buduhu wa la tushriku bihi syai'ah. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik. Tidak menginginkan sesuatu apapun dari diri-diri kita melainkan ibadah. Ikhwati fillah imani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya, sehingga itu diingat-ingat definisi daripada malu itu perangai. Ya, yang perangai tersebut sebagai perisai dan penghalang bagi diri kita agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang jelek dan tidak sebagai orang-orang yang pengkhianat, tidak menyampaikan hak kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, tidak sebagai orang-orang yang meremehkan akan hak-hak orang lain yang seharusnya kita tunaikan. Maka jika lo posisi engkau sebagai suami dari rumah tangga, maka engkau memiliki hak yang wajib engkau tunaikan terhadap anak dan istri engkau. Dan jika lo engkau seorang ibu rumah tangga, maka engkau pun memiliki hak yang harus engkau tunaikan terhadap suami engkau. Jika lo engkau pun seorang anak, engkau pun memiliki hak yang harus engkau tunaikan kepada kedua orang tua. Jika engkau seorang penguasa, pemimpin, maka engkau pun memiliki hak yang harus engkau tunaikan kepada bawahannya. Ya, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Sejauh mana kita menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang lain selain kita, maka hendaklah kita memiliki sifat malu jikalau kita merasa kurang dari menunaikan hak-hak yang seharusnya kita tunaikan. Yang berikutnya kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un, boleh pula di fathah bad'un, wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah 70 atau 60 sekian cabang. Iman adalah 70 atau 60 sekian perangai, dan yang paling utamanya daripada cabang atau perangai keimanan yaitu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya yaitu menghilangkan gangguan dari jalan serta malu, merupakan cabang bagian daripada keimanan, perangai daripada keimanan. Hadis yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan tentang iman. Meskipun dalam riwayat yang lain datang tanpa syak, tanpa ragu, menyatakan sab'una syu'bah tanpa adanya keraguan, atau dalam riwayat lain situna syu'bah. Jadi di sini dengan dua lafaz. Yang namanya iman boleh jadi 73 sampai 79 cabang atau perangai, dan boleh jadi yang namanya iman adalah 60 sampai atau 63 sampai 69 cabang keimanan atau perangai keimanan. Al-muhim yang dijadikan pelajaran dalam hadis ini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamarkan perangai atau cabang keimanan, tidak disebutkan secara jelas ya, keimanan itu ada berapa dan apa saja jenisnya. Tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara samar. Yang disebutkan di ayatnya 3 perkara saja dari 70 sekian atau dari 60 sekian cabang keimanan. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang pertama, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya daripada cabang keimanan, perangai keimanan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan malu adalah cabang daripada keimanan. Ya, tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana lagi daripada sisanya 76 cabang atau perangai keimanan, atau 66 cabang atau perangai daripada keimanan, tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya untuk menghasung umatnya agar mereka semangat untuk memiliki perangai dan cabang keimanan ini. Dan betapa banyak Allah SWT dan Rasulnya menyebutkan perkara secara mubham, tidak jelas, takaran tertentu atau sifat tertentu di dalam menjelaskan beberapa amalan, perbuatan, di antaranya hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cabang keimanan. Seperti apa? Ya, 60 sekiannya atau 70 sekiannya, hanya disebutkan beberapa faktor saja. Ini semua tentunya untuk menghasung kita agar kita bersemangat mendapatkan daripada cabang-cabang tersebut. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, sebagai afdalu dzikri, zikir yang paling utama yaitu qaulu la ilaha illallah. Sehingga datang dalam hadis yang sahih, law wuzina bi sab'i samawat wal aradina sab' farajahat qaulu la ilaha illallah. Jikalau ditimbang ucapan la ilaha illallah dengan 7 langit ataupun 7 bumi, niscaya qaulu la ilaha illallah itu lebih kuat, lebih berat timbangannya dibandingkan dengan 7 bumi dan 7 langit. Menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Sebagaimana antum dengar dalam hadis bitaqah, bagaimana dalam tulisan salah satu lembar catatan amalan dia tertulis qaulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ketika ditimbang dengan seluruh amalan-amalan kejelekan dia yang satu lembarnya sejauh mata memandang, tetapi apa, lebih kuat timbangan la ilaha illallah dan mengalahkan daripada catatan-catatan kejelekan dia. Dan tentunya qaulu la ilaha illallah ini sebagai ucapan cabang keimanan, perangai keimanan yang paling mulia, paling utama, karena isinya terkandung bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang lainnya batil. Dzalika bi'anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama daripada keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Dan ini tentunya seorang muslim harus mengetahui daripada syarat-syarat, rukun-rukun, dan juga lawazim, keharusan, konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah, yang ini dibahas insyaallah dalam babnya. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya daripada cabang keimanan, perangai keimanan, adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Sehingga menunjukkan orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, dia akan berusaha menghilangkan berbagai macam gangguan dari jalan. Baik itu batunya ataupun kayunya. Termasuk kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bagaimana dia dalam memarkir kendaraannya supaya tidak mengganggu jalan, tidak menyempitkan orang. Baik itu memarkir motornya atau mobilnya. Jika dia punya keimanan, maka dia tidak akan menyempitkan orang lain, mengganggu orang lain lewat, sehingga orang lain bisa melewatinya, tidak sembarangan dalam memarkir motor atau mobilnya. Karena itu adalah gangguan bagi orang lain. Atau meletakkan barang-barangnya yang akan mengganggu lewatnya orang lain, batanya ataupun pasirnya dan yang lainnya. Itu semua menunjukkan bahwasanya iman. Bagaimana keimanan pada seseorang sehingga dia akan mampu menghilangkan berbagai macam gangguan dari jalan. Ya. Pohon mangganya tidak mengganggu orang lewat. Tayyib. Atau yang lain-lainnya. Yang sekiranya hal itu akan menjadi penghambat dan penghalang seseorang lewat di jalan tersebut, maka dia hilangkan, menunjukkan dia memiliki perangai keimanan, tidak peduli, ya. Atau tidak memiliki kepedulian, melihat batu, ah biarkan saja, atau melihat sampah yang orang bisa terpleset, dibiarkan saja, ya. Ya, ini masya Allah pentingnya untuk kita menanamkan adab di sini terhadap anak-anak kita, supaya kita bisa menanamkan kepada mereka kepedulian. Jangan cuma kepedulian sosial, kepedulian dalam bagaimana menerapkan iman pada diri-diri kita, pada anak-anak kita. Ya. Sehingga sang anak, masya Allah, di masyarakat terpuji. Ya. Melihat batu di tengah jalan dihilangkan, sampah ataupun ranting. Ini adalah perangai iman, bukan kepedulian sosial semata. Terima. Demikian pula kita sebagai orang tuanya, untuk mendidik mereka bagaimana dalam menerapkan iman. Jangan kalah dengan orang-orang yang tidak punya akal. Ya, antum mungkin melihat orang-orang yang tidak punya akal, hilang ingatannya, dia berjalan sepanjang jalan, lihat batu diambil, dibuang dari tengah jalan. Lihat ranting dibuang dari tengah jalan. Ya, itu banyak di antara orang-orang yang hilang ingatan. Ya, atau alias gila, tapi mereka masih memiliki perasaan, menghilangkan gangguan-gangguan yang sekiranya apa, mengganggu orang dari tengah jalan. Bagaimana dengan orang-orang yang diberikan akal sehat, ya, punya pikiran, punya keimanan? Mereka saja yang tidak punya iman, ya, diberikan insting pemikiran untuk membuang hal itu. Maka tentunya bagaimana dengan kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Kemudian yang disebutkan yang berikutnya, al-haya'u syu'batun minal iman, dan malu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan cabang perangai keimanan. Ya, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman dalam riwayat Tirmizi. Wal imanu fil jannah. Ya. Malu termasuk daripada iman, dan iman adalah di jannah kedudukannya, tempatnya. Sehingga ini pentingnya untuk kita menanamkan sifat-sifat malu, yang malu tersebut malu yang terpuji, bukan malu yang tercela. Yaitu malu untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka, berbuat jelek, ya, terhadap diri-diri kita dan juga anak-anak kita. Tayyib. Sampai-sampai sebagian masyarakat ada yang menanamkan kepada anak-anaknya untuk malu, ya, ketika bertamu membawa anak. Bagaimana ditanamkan untuk anak tersebut memiliki rasa malu untuk diam rapi, ya, malu untuk mengambil makanan. Ini terkadang orang-orang tua kita dahulu berlebih-lebihan dalam apa, menerapkan malu sampai anaknya apa, tidak mau makan, tidak mau minum, karena dididik dari rumah, awas ya, kalau nanti kamu ikut bertamu ke rumah orang, jangan ngambil makanan, jangan mengambil minuman, jangan berisik, jangan naik-naik bangku. Iya. Coba sekarang perhatikan anak-anak kita aktif semua. Bertamu ke rumah orang apa? Bangku dinaiki. Iya. Lemari orang yang sedang ditamu diacak-acak. Barang-barangnya diacak-acak. Makanannya dihabiskan. Iya. Baik. Tapi kita sedang-sedang saja. Tidak usah terlalu keras, tapi diajarkan atau diarahkan si anak itu supaya memiliki rasa malu, tayyib, kesopanan. Ya. Ini luar biasa kalau orang-orang tua dahulu dalam mendidik malu pada anaknya cuman terlalu berlebihan. Ya. Sehingga pentingnya di sini untuk menanamkan rasa malu dengan malu yang terpuji. Dan ini semua mafhum insyaallah ya. Yang namanya anak-anak seperti itu. Cuma tentunya kita sebagai orang tua hendaklah mengarahkan. Jangan tinggal diam. Jangan cuma bisa ah, itu kan wajar anak-anak. Ya, iya wajar anak-anak. Cuma apa tentunya jikalau orang tua itu mengarahkan, mendidik, itu akan lebih baik lagi. Tayyib. Memakan sesuai dengan yang dekat. Memakan sesuai dengan yang dihidangkannya, duduk di tempat, duduk. Itu semua adalah butuh kepedulian dari orang tua dalam mengingatkan anak-anak kita bersama. Tayyib. Sehingga dalam hadis ini disebutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya al-iman i'tiqadul qalbi wa amalul qalbi wa qawlul lisan wa amalul jawarih. Apa yang menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya iman i'tiqadul qalbi wa amalul qalbi, keyakinan hati dan amalan hati. Mana yang termasuk di sini keyakinan hati atau amalan hati? Siapa yang bisa? Dalam hadis ini mana yang termasuk daripada amalan hati? Dalam hadis ini. Dalam hadis ini mencakup keimanan yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, maksudnya iman i'tiqadul qalbi atau amalul qalbi wa qaulul lisan wa amalul bil jawarih. Mana yang termasuk amalul qalbi? Al-haya min al-iman. Al-haya min al-iman, karena al-haya maru adalah terlahir daripada hati seseorang, perangai yang terlahir dari hati seseorang. Sehingga malu merupakan amalul qalbi, amalan hati. Tayyib. Kemudian qaulul lisan, qaulul la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah adalah qaulul lisan. Dan juga amalul jawarih, anggota badan, imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Tayyib. Qala al-Imam Nawawi rahimallahu taala wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-udhara wa min al-'adhara fi hidriha fa idza ra'a shay'an yaqrahuhu arafnahu fi wajhi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nyatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang sosok yang sangat pemalu dibandingkan dengan adhara atau dengan adhra, adhara atau adhra, dibandingkan dengan wanita-wanita pingitan, gadis-gadis pingitan, wanita-wanita yang belum menikah, fi hidriha, yang mereka berada di kamar-kamarnya. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu sosok manusia yang sangat pemalu dibandingkan dengan wanita-wanita yang belum menikah, yang mereka berada di kamar-kamar mereka. Tetapi apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, kami mengetahuinya, kami mengenalinya dari wajahnya. Ya, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau benci. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-haya'u min sifatir Rasul. Ya, min sifat ar-Rasul. Bahkan apa? Min sifatil anbiya. Sifatnya para nabi. Sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam suatu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalam nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Menunjukkan apa? Seluruh para nabi sebelumnya diwarisi dengan sifat malu pula. Ya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih dibandingkan dengan wanita-wanita yang belum menikah, yang mereka berada di kamar-kamar mereka. Ya. Orang Arab, kebiasaan orang Arab, yang namanya gadis-gadis perempuan yang belum menikah, mereka memiliki ruangan khusus, ya, tempat-tempat mereka, yang mereka memiliki rasa malu yang luar biasa, dikarenakan mereka tidak pernah bercampur, bergaul dengan laki-laki, sehingga malu mereka tinggi. Ya, ini wanita, wanita-wanita Arab, dan sampai sekarang seperti itu keberadaannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kalah malunya mereka. Ya. Sehingga di mana letak malu kita? Ya, dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Merupakan perang yang mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhias diri. Bahkan bukan hanya itu, telah kita sebutkan bahwasanya al-haya min sifatillah azza wa jal, malu pun merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa malunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi memiliki sifat malu yang disebutkan dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi dalam Sahihain. Ya, ketika datang tiga kelompok manusia atau tiga rombongan atau tiga orang manusia ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dua duduk dan yang satu berbaring, maka Rasulullah sebutkan salah satu di antara mereka yang duduk, fastahyallahu minhu. Allah Subhanahu wa taala malu terhadap orang ini. Ketika malu duduk untuk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun malu terhadap orang ini. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah. Tidaklah aku malu dari seseorang yang malaikat pun malu terhadap orang tersebut. Menunjukkan malaikat pun memiliki sifat malu. Yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang datang dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, asyaddu ummati atau asdaku ummati haya'an Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling benar jujur malunya dari umatku yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, sehingga malaikat terhiasi dengan sifat malu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan hadis yang lainnya, ya, serta dalam ayat dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kepada rumah-rumah nabi kecuali apa? Kecuali diberikan izin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ay yu'dzana lakum, kecuali diberikan izin. Jika diberikan izin baru boleh masuk. Ya. Tetapi setelah diberikan izin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketentuannya, فَإِذَا دُعِيْتُمْ فَدْخُلُوهَا غَيْرَ نَذِرِينَ إِنَهْ, jika kalian diundang untuk makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan tanpa menunggu hidangan makanan tersebut. فَإِذَا دُعِيْتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا تُعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا, dan apabila kalian sudah makan segera keluar. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِهَدِيثِ, jangan kalian menyambung dengan obrolan-obrolan yang lain. Ya. Sudah makan masih ngobrol. Jadi sudah makan apa? SMP, sudah makan pulang. Ya. Jangan ngobrol. Jangan kepanjangan duduk. Ya, sudah dihidang makanan masih saja duduk. Apa? Nunggu kue keluar umpamanya. Ya. Atau nunggu makanan lagi. Jangan, tetap adabnya. Jika sudah selesai undangan tersebut, segera keluar. Ya. Kenapa? Karena hal itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Wallahu la yastahi minal haqq." Hal itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga malu atas diri kalian. Ya, malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dihidangkan masih ngobrol. Tayyib. Sehingga hal itu membuat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu daripada kebenaran. Allah sekalian hal ini. Ya, bagaimana seseorang bergaul, ya, beradab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok utama yang mulia yang hendaknya kita mencontohnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu disifati dengan sifat malu. Tetapi antum lihat malunya yang terpuji dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a syai'an yakrahu, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau benci, arafnahu fi wajhi, kami mengetahui dari wajahnya berubah. Saking malunya, sangat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang beliau lihat, dan hal itu apa? Tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Ya. Beliau benci menyelisih syariat, maka menunjukkan tinggi malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berubah mukanya. Tetapi para sahabat cerdas. Tatkala mereka melihat wajah Rasulullah berubah, berarti menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak suka, tidak senang. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki keimanan, memiliki malu, tatkala dia melihat sesuatu yang mungkar, minimal berubah wajahnya. Ya ta'athar, berpengaruh. Iya. Bukan melihat yang mungkar, apa, tidak ada pengaruhnya. Dikatakan sebagai apa? Istilah sekarangnya apa? Gentleman. Ya. Pemberani. itu menunjukkan orang yang tidak memiliki malu, tidak memiliki iman. Ketika melihat kemungkaran, mendengar kemungkaran, tidak berubah, wajahnya biasa-biasa saja. Tidak menunjukkan dia malu ketika melihat sesuatu yang mungkar, ketika mendengar sesuatu yang mungkar. Ainal iman, ainal haya, mana keimanan, mana rasa malu? Kemudian dia biarkan, ya, tidak berbaling, tidak berpindah dari perkataan tersebut. Tayyib. Dan malu yang terpuji ini, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai seseorang tentunya menghalangi dia untuk tafaqquh fid din, mendalami agama Allah SWT. Disebutkan oleh al-imam Mujahid rahimallahu ta'ala, seorang tabi'in, kata beliau, la yanalul ilma mustahin wa mustakbir, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dia malu untuk menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, menekuninya, menghafalnya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena itu merupakan malu yang tercela. Karena malu yang terpuji adalah malu untuk berbuat maksiat, bukan malu berbuat kebaikan. Ya, maka tidak akan mendapatkan ilmu orang yang memiliki malu dalam menuntut ilmu. Tayyib, khawatir diketahui dirinya bodoh. Ya, dirinya tidak tahu. Yang padahal semua kita adalah bodoh. Semua kita tidak tahu. Semua kita harus belajar. Tayyib. Demikian pula mustakbir, orang yang sombong. Ya. Tidak butuh belajar, tidak butuh menimba ilmu, telah merasa cukup. Tidak akan mendapatkan ilmu. Tayyib. Oleh karena itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'matun nisa nisaul ansar lam yamna'hunna ay yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, karena tidak menghalangi mereka malu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ummu Hisham, beliau hanya menghafal surat Qaf dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat saja. Ya, rajin duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menghafal surat tersebut. Dan daripada sekian para sahabiyah yang mereka bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Demikian pula Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sesuatu yang malu diucapkan, tetapi tidak menghalangi beliau untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan din, agama. Ya, tentunya dengan menjaga adab dan fitnah ketika seorang wanita bertanya kepada laki-laki, iya, melalui kertas atau hijab. Boleh untuk seorang wanita meminta fatwa kepada laki-laki di balik hijab. Tayyib. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhunna. Sehingga jangan sampai seseorang memiliki malu yang tercela sehingga dia tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini daripada sekian hadis yang dinukil oleh Al-Imam Munawi rahimallahu taala dalam babul haya. Bab yang menerangkan tentang malu dan keutamaannya serta dorongan, anjuran dan hasungan untuk seseorang berakhlak dengannya. Bukan seseorang dikatakan pahlawan, bukan seseorang dikatakan rijal ketika dia tidak memiliki malu. Nah. Ya, tapi tanamkanlah pada diri kita, pada anak kita, ya, keluarga kita, bagaimana malu yang terpuji sehingga tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang tercela. Malu kepada Allah sehingga dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak akan terjatuh kepada larangan-larangan Allah. Malu terhadap manusia sehingga dia akan menjaga diri dari perkara-perkara yang manusia akan mencela dirinya. Bisa menjaga muru'ah, kehormatan dirinya, ya, supaya dirinya apa, tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang sepele. Yang muru'ah ini tergantung dengan tempat masing-masing. Iya. Terkadang mungkin di tempat kita seseorang jatuh wibawanya, muruahnya. Ketika apa? Cuman pakai celana sama kaos. Itu mungkin di sebagian tempat bisa jatuh muruah dia. Itu bentuk malu dia dengan makhluk. Atau mungkin di sebagian tempat seseorang pakai celana tidak pakai kaos, itu pun akan menjatuhkan muruah dia. Sehingga sesuai dengan tempat masing-masing, keadaan tempat masing-masing. Jikalau itu dianggap menjatuhkan wibawa, muruah, kehormatan seorang, maka dijaga. Itu bentuk malu dia terhadap makhluk. Dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kehormatan dirinya. Mungkin kentut dikeraskan di hadapan manusia, itu pun apa? Sebagai muruah. Ya, yang akan menjatuhkan kehormatan dia, meskipun apa? Dari segi syariat tidak mengapa. Ya. Tetapi ingat, jikalau hal itu muru'ah di tempat masing-masing, maka hendaklah dihindari bentuk malu dia terhadap makhluk. Ya. Terlebih terjatuh kepada kesalahan-kesalahan atau dosa, maka haruslah seseorang menghindarinya sebagai bentuk dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu terhadap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.